Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Fathul Nada wa Balighul Shada Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya atau bab berikutnya, yaitu bab An-Nawasikh li hukmi al-mubtada wal khabar, kita akan membaca keterangan dari Syekh Muhammad Muhyiddin yang itu belum dibahas oleh Musannif Ibn Hisham rahimahullah, yaitu tentang tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang. Kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tempat-tempat di mana apa? Khabar wajib dibuang. Ya, disebutkan di situ ada berapa? 4 tempat ya. Yang pertama, ketika datang sebagai jawaban dari laula, ataupun sebelum jawaban dari laula, juga sebelum jawaban dari apa? Qasam as-sarih. Kemudian hal yang tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Kemudian juga setelah apa? Waw al-musahabah ataupun waw ya, al-ma'iyah ataupun waw al-musahabah as-sarihah. Nah, sekarang kita baca catatan kaki dari beliau, Syekh Muhammad Muhyiddin, tentang tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang, tidak boleh disebutkan. Lihat catatan kaki nomor 1. لم يتعرض المؤلف لمبحث حذف المبتدا وجوبا كما تعرض لحذف الخبر وجوبا. المؤلف يعني ابن هشام tidak menyebutkan pembahasan tentang pembuangan mubtada secara wajib, sebagaimana beliau menyebutkan pembahasan tentang pembuangan khabar secara wajib. Wa nahnu nadhkuruhu laka fi ikhtisarin fa naqul, maka kami akan menyebutkannya untukmu secara ringkas. Fanaqul, maka kami katakan, yajibu hadzul mubtada'i fi arba'ati mawadhi'a, wajib untuk membuang mubtada pada 4 tempat. Mawadhi', tentu jamak dari apa? Mawadhi'. Ya. Al-awwalu, tempat yang pertama adalah an yukhbara 'anhu bina'tin limujarradi madhin. Ketika mubtadanya, ya, ketika mubtadanya yukhbara 'anhu, dikhabari dengan sifat, yang sifat ini li mujarradi madhin, didatangkan semata-mata untuk pujian. Saya ulangi, tempat yang pertama adalah ketika mubtadanya dikhabari ya, dengan sifat yang mana sifat ini sekedar untuk pujian. Contoh, lihat ya, dengan contoh akan lebih jelas. Alhamdulillahi alhamidu. Ya, alhamdulillahi alhamidu. Antum boleh alhamdulillahi alhamidi, sifat berarti alhamidi dari lafzul jalal Allah, sifat majrur, majrur misluh. Ya, yang menjadi pembahasan kita adalah tentang pembuangan khabar, maka pembuangan mubtada secara wajib, maka alhamidu di dhammah. Alhamdulillahi alhamidu. Ya, alhamidu di dhammah. Di raf'il hamid dengan merafakkan alhamid. Ya. Di sini alhamidu itu sebagai khabar dari mubtada. Mubtadanya mana? Mahdzuf. Dibuang secara wajib itu huwa alhamidu. Kenapa dibuang? Ya untuk pujian. Untuk pujian. Berarti diqata' dia. Diputus dari sifat. Kan aslinya alhamid sifat dari Allah ya. Lillahi alhamidi. Cuma diputus. Dijadikan dia jumlah tersendiri. Khobar dari mubtada mahdhuf. Tujuannya apa? Untuk pujian. Alhamdulillah alhamidu. Segala puji bagi Allah alhamidu. Ya Allah SWT yang maha terpuji. Nah, coba anda terapkan dengan ucapan beliau tadi sebelumnya. An yukhbar anhu, dikhobari dengannya, dengan mubtada yang wajib dibuang ini, dengan na'at, yang mana na'at ini didatangkan untuk sekadar pujian. Kan alhamid aslinya na'at ya. Kemudian ini putus dari na'at, dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang mahzuf. Ya, seperti itu. Itu juga yang semisal ini, banyak. Bismillahi, misalkan. Ar-Rahmanu, bisa. Kalau di luar qiraatul Quran secara lugah boleh. Ya, bismillahi huwa ar-rahman gitu. Ya. Bi raf'il hamid, dengan merafakan al-hamid, al-hamidu, au li mujarradi dzam, atau didatangkan na'at ini sekedar untuk cercaan, celaan. Contoh a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Ya, boleh ar-rajimi, boleh ar-rajim. Secara lugah demikian. Ya. Adapun kalau kita baca Al-Quran, ya sesuai dengan apa yang datang dari riwayat yang sahih. Ya. Secara lugah boleh seperti itu. Ya, a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim, boleh. Ya. Di raf'i ar-rajim dengan merafakan ar-rajim. Yani artinya apa? Huwa ar-rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitan, aku berlindung kepada Allah. Ya, minasyaitan, dari syaitan. Huwa ar-rajim, yang mana syaitan itulah. Ar-rajim, yang di rajam. Ya. Paham ini ya? Jadi tempat yang pertama dari tempat di mana mubtada wajib dibuang adalah ketika mubtadanya dikhabari dengan sifat yang mana sifat tersebut didatangkan untuk semata-mata pujian atau cercaan. Atau ketika, ini aja lebih mudahnya, ketika sifatnya itu diputus. Ya, diputus dari sifat. Ya. Dijadikan dia sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ini boleh ketika mausufnya itu sudah jelas ya. Tanpa sifat ini. Alhamdulillah Allah sudah semua jelas, semua tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? A'udzu billahi minasyaitan, asyaitan pun sudah jelas. Sehingga kalau diputus ar-rajim tidak jadikan na'ab dari asyaitan yang sudah jelas. Sehingga boleh huwa ar-rajim. Ya. Jadi paham ini tempat yang pertama? Ya, yaitu ketika si mubtada ini dikhabari dengan khabar yang didatangkan semata-mata untuk pujian atau cercaan, diputus berarti dia dari na'ab. Aslinya na'at diputus jadi khabar dari mubtada yang mahdhuf. Sehingga dia marfu'. Ya, khabar yang marfu'. Asalnya yang kedua, an yakuna al-khabaru makhsusu ni'ma au bi'sa. Tempat yang kedua di mana mubtada wajib dibuang adalah an yakuna al-khabar ya makhsusu ni'ma. Agar khabarnya adalah dikhususkan dengan ni'ma. Ni'ma itu termasuk af'alul madh, fi'il yang didatangkan untuk pujian. Au bi'sa, atau khabarnya dihususkan dengan bisa. Ini af'alul dzam, fi'il yang didatangkan untuk mencerca, mencela. Nah itu. Ma'a kaunihi mu'akhkharan anhuma. Ya, persamaan dengan khabar ini diakhirkan dari keduanya. Ya, dengan contoh akan lebih jelas ya. Ni'mar rajulu Zaidun, sebaik-baik kaum laki-laki adalah Zaid. Di sini khabarnya mana? Zaid. Zaid di sini disebut dengan makhsusu ni'ma, sesuatu yang dihususkan dengan pujian. Ni'mar rajul Zaid, siapa yang dipuji di sini? Zaid. Itu namanya makhsusu ni'ma. Kemudian setelah ni'ma datang Zaid. Ni'mar rajul Zaidun. Zaidun di situ marfu sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf, artinya huwa, huwa Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah dia Zaid gitu. Aidoh, seperti itu. Huwa Zaidun. Jadi i'rabnya ni'mar rajul ini jumlah fi'liyah. Ya, ni'ma fi'lun madh kan? Mabni 'ala al-fath. La mahala min al-i'rab. Ar-rajul fa'il. Bin Zaidun ini apa? Khabar. Ya, li mubtada mahdhuf. Khabar bagi mubtada mahdhuf. Artinya huwa, huwa Zaidun. Berarti jumlah ni'mar rajul tidak ada mahala min i'rab. Jumlah ibtidaiyah. Ya, ini syaratnya apa? Zaidunnya diakhirkan. Ya. Kalau misalkan Zaidun ni'mar rajul, Zaidunnya mubtada ya. Ni'mar rajul jumlah fi'liyah khabarnya gitu. Jadinya. Ya. Sini disebutkan agar khobarnya yang mubtadanya wajib dibuang, ini adalah khobar yang dihususkan dengan ni'ma ataupun bi'sa. Bersamaan dengan itu khobarnya diakhirkan dari ni'ma dan bi'sa. Ni'mar rajul Zaidun. Ya. Kemudian ini kalau ada kalimat seperti ini, sisi i'rabnya banyak loh. Ni'mar rajul Zaidun ada beberapa sisi i'rab. Bisa sisi yang pertama ni'mar rajul Zaidun, ni'mar rajul jumlah fi'liyah. Ini khobar, muqaddam. Zaidunnya mubtada mahdhuf. Mubtada mu'akhar. Mubtada apa? Mu'akhar. Ini sisi yang pertama. Ini ni'mar rajul, jumlah fi'liyah. Sebagai khobar. Ada mahalnya rafa'. Khobar muqaddam. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Atau sisi yang kedua. Tadi. Ni'mar rajul, jumlah fi'liyah. Tidak ada mahalnya rafa'. Zaidun khobar. Ini mubtada mahdhuf. Artinya apa? Huwa Zaidun. Sisi berikutnya. Zaidun mubtada. Khobarnya apa? Mahdhuf. Ni'mar rajul, Zaidun al-mamduh. Gitu. Khabarnya mahdhuf. Jadi ada beberapa sisi i'rab. Ada pun yang menjadi bahasan kita. Yaitu tentang wajib yang mubtada dibuang adalah ketika Zaid i'rab sebagai apa? Khabar. Yang mubtada apa? Mahdhuf. Artinya huwa Zaidun. Ni'mar rajul huwa Zaidun. Begitu juga bi'sanya. Contoh bi'satil mar'atu Hindun. Boleh Hindun, boleh Hindu. Ya. Bi'satil mar'atu Hinda. Ya. Hinda Hindun. Bi'satil mar'atu Hindun. Ya, i'rabnya sama seperti sebelumnya. Cuma ditambahkan di sini tak ta'nis. Ya. Hiya Hindun gitu ya. Jadi i'rabnya Hindun khabar dari mubtada mahdhuf artinya hiya. Fa idza I'rabda Zaid wa Hind khabara. Kalau engkau mengi'rab Zaid dan Hind sebagai khabara, lam yajuz an yuzkar mubtada'uh, maka tidak boleh mubtadanya disebutkan. Enggak boleh ni'ma rajul huwa Zaidun, enggak boleh. Iya. Fi satil mar'ah huwa Hindun, enggak boleh. Itu kalau antum mengi'rab Zaid dan Hind sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Adapun kalau antum mengi'rab Zaid sebagai mubtada, ni'ma rajul sebagai khabarnya tidak ada mubtada yang mahdhuf di situ. Ataupun kalau antum i'rab Zaidunya sebagai mubtada yang mahdhufnya khabar, berarti tidak ada pembahasan kita juga ini. Silakan yang kedua. Ya, ni'mar rajul Zaidun. Ya. Kemudian ats-tsalits, tempat yang ketiga di mana mubtada wajib dibuang adalah an yakuna al-khabaru sharihan fi dalalati 'ala al-qasami. Nahu fi dhimmati la fa'alanna. Tempat yang ketiga adalah agar khobarnya jelas digunakan atau agar khobarnya sorihan, jelas penunjukannya kepada sumpah. Fi zimmati la fa'alanna. Fi zimmati la fa'alanna. Ya, pada tanggunganku, yakni qasami. Ya, la fa'alanna. Di situ mubtadanya apa? Mahdhuf wajib dibuang. Fi zimmati sebagai apa? Sebagai khobarnya dia. Fi zimmati, pada tanggunganku. Misal qasami misalkan. Ya, itu apa? Wajib dibuang pula apa ya? Mubtadanya. Ketika apa? Khobarnya jelas-jelas menunjukkan kepada apa? Kepada qasam. Ya, kepada qasam. Atau fi zimmati yaminun. Ya, qasamun atau yaminun. Ya. Saya paham ini ya. Tempat yang ketiga. Yaitu khobarnya jelas menunjukkan qasam, fi dhimmati menunjukkan qasam, ya maksudnya yaminun pada tanggungkan sumpah, ini makna sama maknanya saya bersumpah gitu, la fa'alanna, ya saya memiliki sumpah, ya la fa'alanna bahwasanya saya akan berbuat demikian dan demikian. Tempat yang keempat, an yakuna al khabaru masdaran atau bihi badalan min fi'lih. Tempat yang keempat di mana mubtada wajib dibuang adalah an yakuna al-khabaru masdara, ketika khabarnya berupa masdar. Masdar yang datang pada urutan ketiga pada tasrifan fi'il. Sabara yasbiru sabran barada yadribu darban. An yakuna al-khabaru masdara, khabarnya berupa masdar. Atabihi, ya, yang didatangkan atau tiabihi badalan min fi'li, yang masdar ini didatangkan untuk menggantikan dari fi'ilnya. Sehingga ringkas gitu loh. Hanya didatangkan masdarnya untuk menggantikan fi'ilnya. Maknanya sama dengan fi'ilnya. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fasobrun jamil. Nah, ini kan. Fasobrun jamil. Jadi sobrun jamil, ini sobrun marfu' dia. Iramnya sebagai apa? Khobar. Jamilnya na'at sifat dari sobrun. Na'at dari yang marfu', marfu' mithluh. Terus mana mubtadanya? Mubtadanya wajib dibuang, mahdhuf wujuban. Apa itu takdirnya? Amri sabrun jamil atau sya'ni sabrun jamilun, insyaallah. Boleh ditakdirkan apa? Amri urusanku, sya'ni keadaanku, sabrun jamil. Kesabaran adalah sabrun jamil, kesabaran yang baik. Perihalku ataupun urusanku adalah kesabaran yang baik, sabrun jamil. Nah itu empat tempat di mana mubtada wajib dibuang. Ya, semoga bisa difahami ya. Tambahan. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bab baru, masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, mubtada khabar. Ya, yaitu bab nawasikh al-mubtada wal khabar. Bab tentang adawat ataupun apa-apa yang dia menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Babun. Ya, bab baru. An-nawasikhu li hukmil mubtada'i wal khabari thalathatu anwa'in. Perhatikan ya. Harakat-harakat i'rabnya. Kalau ada yang belum paham ini kenapa dibaca dhamma, fathah, kasrah, boleh tanyakan. Babun. Ya, ada babun. Ini adalah bab. Ya, marfu' kan dia. An-nawasikh لحكم المبتدأ والخبر yaitu an-nawasikh, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar. Salah satu anwa' wal khabari babun النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع. Penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar ada tiga macam. Artinya kalau mubtada sudah dimasuki oleh nawasikh ini, maka dia berubah ya namanya menjadi nama yang lain. Hukumnya berubah menjadi hukum yang lain. Ahaduha, yang pertama ya, yang pertama dari tiga macam an-nawasikh adalah kana wa amsa. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, kemudian laisa, ma zala, wa ma fati'a, wa man fakka, wa ma bariha, wa ma dama. Fayarfa'na, maka ini semua, yarfa'na, ini fa'ilnya. Nun inas, kembali kepada kana dan akhwatnya. Kana, amsa, asbaha. Maka kana dan teman-temannya tadi, yarfa'na, merofakan mubtada isman lahunna, sebagai isimnya. Tadinya dikatakan Muhammadun alimun, dikasih kana. Kana Muhammadun aliman. Muhammadun alimun, Muhammad di sini mubtada. Alimun khobar, setelah dimasuki penghapus hukum mubtada khobar, salah satu dari nawasikh yaitu kana, jadilah kana Muhammadun aliman. Yang pertama atau isim yang pertama tetap marfu', yang kedua menjadi apa? Mansub. Namanya berubah, yang pertama yang tadinya mubtada menjadi apa? Isim kana. Yang kedua yang tadinya khobar menjadi apa? Khobar kana. Gitu. Fayarfa'na ilmubtada isman lahunna. Maka dia, adawat tersebut, kana dan teman-temannya, merofakkan mubtada sebagai isimnya. Wa yansibna al-khabara khabaran lahunna. Dan menasabkan khobarnya sebagai khobarnya. Iramnya berubah. Muhammadun alimun, Muhammad mubtada khabar, alimun, Muhammad mubtada, alimun khabar, kana Muhammadun aliman. Ya, Muhammad menjadi apa? Isimnya kana, kemudian aliman, khabarnya kana. Ya. Nahu, contoh, wa kana rabbuka qadira. Ya, wa kana rabbuka qadira. Dan adalah rabbmu, qadira, maha mampu. Syarah, kita masuk ke syarahnya. An-nawasikh. An-nawasikh. Ya. Disebutkan di sini, an-nawasikh. Ya. Setelah pembahasan mubtada khabar, karena dia an-nawasikh ini tidaklah masuk kecuali kepada mubtada khabar gitu ya. An-nawasikh ini tidak bisa masuk kecuali kepada mubtada khabar, sehingga tepat setelah dibahas tentang hukum mubtada khabar diiringi dengan apa-apa yang dia menghapuskan hukum mubtada khabar. Ya. Disebutkan jam'u nasikh, dia nawasikh itu jamak dari nasikh. Nasikh itu sifat ya. Nasikh tapi sifat untuk yang tidak berakal. Maka dijamakkan dengan nawasikh, bukan nasikhun. Jadi untuk sifat-sifat yang diperuntukkan untuk yang tidak berakal itu, oh, kalau dijamakkan wazannya fawail. Kalau yang berakal alim alimun, ya kan? Jalis jalisun, rokib pengendara rokibun. Tapi kalau sifat yang diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal, jamaknya fawail. Ini nasikh, nawasikh. Amil jadi apa? Awamil. Sohil jadi apa? Sawahil. Gitu dan seterusnya. Ya. Wa huwa fil lughati minan nasakh, dan nawasikh secara bahasa diambil dari bentukan masdar an-nasakh. Dalam bahasa asal pengambilan sesuatu itu dari masdar minan nasakh. Bi makna al-izalah, yang mana an-nasakh ini maknanya adalah al-izalah, menghilangkan. Ya. Melenyapkan. Yuqal, dikatakan nasakhati syamsu adh-dhilla. Matahari menghilangkan bayangan. Bayangnya panjang, datang matahari hilang. Ya. Idza azalathu, yaitu ketika matahari ini menghilangkan bayangan tersebut. Ya. Disebut adawati ini kana dan teman-temannya sebagai nawasikh karena dia tadi menghilangkan hukum mubtada khabar, ya kan? Sebagaimana matahari apa? Menghilangkan bayangan. Fil istilah adapun maknanya menurut istilah adalah ma yarfa'ul hukm al mubtada'i wal khabari, apa yang dia merofakkan ataupun mengangkat, menghilangkan. Yarfa' mana aslinya mengangkat, maksudnya menghilangkan, apa yang dia menghilangkan, menghapus hukm al mubtada' wal khabar, hukum mubtada' dan khabar. Paham ini ya? Ya, wa huwa salasatu, dan dia an-nawasikh itu ada tiga macam. Ya, yakni dari sisi apa? Amalannya, dari sisi amalannya, bukan dari sisi huruf dan fiilnya. Kalau dari sisi huruf dan fiilnya ada dua nawasikh itu, satu fiil, satu huruf, gitu kan? yang dimaksud di sini adalah dari sisi apa amalannya? Ya. Fi'il seperti kana dan teman-temannya, huruf seperti apa ma dan teman-temannya, la, nafilil jinsi, inna dan seterusnya. Nanti akan kita masuk insyaAllah. Ada tiga macam an-nawasikh dari sisi amalannya. Yang pertama, ma yarfa'ul mubtada, apa yang dia merafa'kan mubtada. Ya. Wa yansibul khabar, dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu kana dan teman-temannya kana. Kenapa di sini dikatakan kana wa akhwatuha bukan asbaha wa akhwatuha? Karena ummul bab dalam pembahasan ini, induk dari pembahasan ini adalah kana, yang lainnya ngikut. Sehingga kana wa akhwatuha bukan asbaha wa akhwatuha ataupun amsa wa akhwatuha. Dan umul babnya dalam bahasan ini yang merafakkan mubtada menasabkan khabar adalah kana. Wa ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, dan apa yang dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar itu inna wa akhwatuha. Inna disebutkan di sini karena dia umul bab. Wa ma yansibuhuma ma'an wa huwa dhanna wa akhwatuha, dan apa yang adawat an-nasikh yang dia ma di sini kembali kepada nawasikh tadi, yang dia menasabkan keduanya, menasabkan mubtada dan juga khabar bersamaan, yaitu dhanna dan teman-temannya. Jadi nawasikh ya terbagi kepada tiga bagian dari sisi amalannya. Yang pertama merafakkan mubtada, ataupun nawasikh yang pertama yang ia merafakkan mubtada menasabkan khabar, nawasikh yang kedua atau macam yang kedua dari nawasikh menasabkan mubtada merafakkan khabar, yang ketiga menasabkan mubtada khabar. Akan dibahas sesuai dengan urutan ini nanti. Wa yusammal awwalu min ma'mulai bab kana isman wa fa'ila. Wa yusamma tsani khabaran wa maf'ula. Ya. Wa yusamma al-awwal min ma'mulai bab kana isman. Ya. Dan yang pertamanya dari dua ma'mul bab kana, ya, ma'mul lebih umum daripada maf'ul. Kalau katakan kana Zaidun 'aliman. Kana Zaidun 'aliman. Jadi Zaidun dan 'aliman ini ma'mulnya kana. Yang menyebabkan Zaidun rafa' aliman mansub itu kana, amilnya dia. Berarti ya setelahnya makmulnya. Ya, paham ya? Wa yusammal awwalu min ma'mulai bab kana isman, dan dinamai yang pertama dari dua makmulnya bab kana. Kana dan teman-temannya kan ada dua makmul ya. Ya, makmul yang pertama isimnya, yang dua khabarnya. Yang pertama dari dua makmulnya bab kana itu disebut dengan isim. Jadi isman yusammal awwalu itu maf'ul bi dari yusamma. Al-awalu itu naibul fa'il. Aslinya tadinya dia maf'ul yang pertama. Ismannya maf'ul yang kedua. Artinya samaitu al-awala isman. Gitu. Imam yang majulkan, maka al-awalu maf'ul yang pertamanya dirafakkan. Menggantikan fa'il. Kemudian ismannya tetap sebagai maf'ul. Yang pertama dari dua ma'mulnya bab kana disebut dengan isman. Iya. Yeah. Wa fa'ilan. Ya, yeah. Isman wa fa'ilan. Disebut dengan isim dan juga disebut dengan fa'il. Ya, ini kalau penamaan fa'il itu majaz saja. Ya. Seperti fa'il kan? Si kana Zaidun 'aliman, seperti berba Zaidun amron ya. Mirip gitu. Jadi penamaan isim kana fa'il itu majaz saja. Majaz. Ya. Kalau penamaan hakikinya isim kana. Fa'il penamaan yang majaz saja. Wa yusamma tsani khabaran wa maf'ula, dan disebut yang keduanya yang mansub itu sebagai khabar dan maf'ulan. Penamaan khabar ini penamaan hakiki. Penamaan maf'ul ini penamaan majaz saja. Jadi kalau dikatakan kana Zaidun 'aliman, Zaidun disebut dengan isimnya. Ini penamaan hakiki. Penamaan majaznya fa'il. 'Aliman khabarnya. Penamaan hakiki ini. Khabar kana. Atau maf'ulan ini penamaan yang majaz sifatnya. Istilah saja. Wa sammal awwalu min ma'mulai bab inna isman wa tsani khabara. Dan yang pertama dari dua ma'mulnya bab inna, yang pertama yang disebut dengan isimnya, wasani yang kedua disebut khabarnya, seperti inna Zaidan 'alimun. Inna Zaidan 'alimun, Zaidan disebut isimnya inna. 'Alimun disebut khabarnya inna, gitu ya. Bukan mubtada khabar. Dimutlakkan seperti itu enggak? Karena dimasuki nawasikh dia. Sudah berubah hukumnya. Wa yusammal awwalu min ma'mulai babi dhanna maf'ulan awwalan wa tsani maf'ulan tsaniya. Dan yang pertama dari dua ma'mulnya bab dhanna, ada teman-temannya di sana dhanna, maf'ulan awwala, disebut yang maf'ul yang pertama. Wasani, yang kedua, disebut maf'ul yang kedua. Seperti dhanantu Zaidan aliman, saya menduga Zaid adalah seorang yang berilmu. Zaidan, dhanantu Zaidan, ini maf'ul yang pertama, dikatakan maf'ulun bih awal. Kemudian aliman maf'ulun bih sanin, gitu. Nah itu, ini istilah-istilahnya yang perlu antum fahami. Ini pada pembahasan kana, yang pertama yang rofaknya, yang rofaknya disebut dengan isim kana, yang mansubnya dengan khobar kana. Atau kalau misalkan diganti asbaha, isimnya asbaha, khobarnya asbaha, dan seterusnya. Ya. Babu kana au akhwatuha. Maksudnya babu ini dia khobar dari mudhari mahduf. Maksudnya hadha, gitu. Hadha, bab. Ya, ataupun hadha syarh bab kana wa akhwatuha. Ya. Khabar dia dari mudhari mahdhuf, ya. Wal kalamu al-ana fi bab kana. Dan pembahasan sekarang al-ani dzaraf yang mansub ala al-fath. Ada juga matan mabni. Wal kalamu al-ana fi bab kana. Dan pembahasan sekarang adalah tentang bab kana dulu. Didahulukan kana dari dua temannya, inna dan dhanna. Ya. Karena bagian pertama dari kana ini marfu. Ya, meskipun marfu-nya bukan mubtada, ini kan masih sejalan dengan bahasan sebelumnya mudhari khabar. Wa alfadhuhu 13 lafdhan, dan lafad-lafad dari bab kana itu ada 13 lafdhan. Ada 13 lafaz. Ya, ada 13 lafaz. Wa hiya 'ala 3 aqsamin. Dan yang 13 ini terbagi kepada 3 bagian. Minha, diantaranya yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara bila syartin. Apa yang dia merafakkan mubtada dan khabar, apa yang dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Tanpa syarat. Yang nanti akan disebutkan pada macam yang setelahnya. Bab yang pertama adalah apa yang dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Wahia, dan dia jumlahnya ada 8. Ya, seperti kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Ya. Kemudian sedikit kita sebutkan makna dari lafaz-lafaz ini. Ya, kana itu maknanya adalah ittisaful ismi bil khabar. Ya, pensifatan, penyifatan isim dengan khabar. Penyifatan isim dengan khabar. Atau isim disifati dengan khabar. Ya, penyifatan ini kadangkala dawaman sifatnya terus-menerus, seperti dalam ayat tadi yang telah lewat, wa kana rabbuka qadira, adalah rabbu maha mampu. Di sini disifati isimnya, wa kana rabbuka qadira, isimnya mana kana rabb, ya kan, disifati dengan kudrah, selalu enggak, selalu kan, wa kana rabbuka qadira, dan adalah rabbu senantiasa maha mampu. Ya, itu mana kana di sini apa, mensifati isimnya rabbuk dengan khabarnya qadira dalam kondisi keadaan apa, mustamirra, daiman, terus-menerus. Ada kalanya pensifatannya itu tidak terus-menerus, terputus gitu. Seperti kana Muhammadun, apa? Muhammad tadinya apa misalkan? Aliman, sekarang dia sudah jadi bodoh karena tidak mengamalkan ilmunya atau tidak memuraja ilmunya. Misalkan kana Muhammadun aliman, ataupun kana Muhammadun jahila, tadinya bodoh sekarang pintar. Ini kan disifati Muhammad dengan al-jahil ataupun al-ilm, betul enggak? Tapi terputus, tidak terus-menerus. Ya, kadang demikian, kadang terus-menerus, kadang terputus, sehingga tidak di konteksnya. Adapun dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, ini maknanya adalah menyifati isim dengan khobar. Kalau dhalla di waktu siang, bata di waktu malam, adha di waktu apa? Duha. Asbaha di waktu pagi, amsa di waktu sore. Seperti bata Muhammadun masrura, di malam hari Muhammad bergembira. Bata Muhammadun masrura, di malam hari Muhammad bergembira, gitu. Amin. Asbaha Muhammadun apa misalkan? Nasyita, ya. Atau nasyat. Ya, dan seterusnya. Kemudian wa ma ya'malu hadzal amala bi syartiyah. Macam yang kedua. Yang pertama tadi apa? yang dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar tanpa syarat. Yang kedua, wa ma ya'malu hadzal amala, macam yang dia beramal dengan amalan ini. Itu apa amalan ini? Merafakkan mubtada dan menasabkan khabar bi syarti, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? An yataqaddama alaihi nafyun aw syibhu, agar didahului oleh apa? Penafian ataupun syibhu, yang mirip dengan penafian. Syibhu an-nafi, nanti akan disebutkan juga. Apa makna syibhu an-nafi? Ya. Ada yang belum dijelaskan maknanya. Laisa. Laisa. Ini makna laisa adalah menafikan khobar dari isim di waktu sekarang ketika dimutlakkan. So, laisa zaidun qa'iman. Berarti sekarang Zaid tidak sedang berdiri. Nah itu. Laisa zaidun qa'iman. Muhammad sekarang tidak berdiri. Jadi saya ulangi, jadi laisa maknanya adalah menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Laisa zaidun apa? Qa'iman. Berarti Zaid sekarang tidak sedang berdiri. Kalau dimutlakan, kalau dikasih keterangan waktu kemarin, ya berarti waktunya kemarin. Laisa zaidun qa'iman, misalkan apa? Amas kemarin. Tapi kalau enggak ada keterangan waktunya, dimutlakan, maka penafian sekarang gitu. Ya. Laisa Muhammadun bawahikan, Muhammad sekarang sedang tidak tertawa gitu. Ya. Kemudian juga ada yang belum dijelaskan mananya ya. Ya. Apa? Ya, kalau sorot tadi, oh iya betul, ada yang belum dijelaskan juga ya. Sorot. Kalau sorot maknanya ataupun faedahnya adalah merubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, merubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh, sarabtinu ibriqa. Jadilah atau berubahlah tanah ini menjadi apa? Ibriq. Apa ibriq? Syarat, ya. Saral adu habiba ataupun hamima. Jadilah musuh itu teman dekatnya. Jadi musuh lama-lama jadi teman. Berubah kan? Ada perubahan tuh. Dari apa? Isim kepada khabarnya. Ya. Berubah dari isim kepada makna khabar. Ya. Adapun fatia infaka zala bariha, maka ini semua faedahnya adalah menetapnya atau terus-menerusnya. Ya. Khabar dengan isimnya ataupun khabar senantiasa dalam kondisi menyertai isimnya. Ya, seperti mazala zaidun qa'imah, senantiasa Zaid berdiri. Al-qiyam senantiasa menyertai Zaid. Gitu. Ya, paham gak? Mazala atau ma bariha zaidun bawahika, senantiasa Zaid tertawa. Ini tertawa terus. Berarti abbahik menyertai Zaid. Ya. Hanya saja, senantiasanya ini ada kalanya terus-menerus. Seperti mazala Allahu, senantiasa Allah SWT qadira. Senantiasa ini, gak terputus. Ya. Mustamirrah, ya. Kadang terputus gitu. Seperti tadi, mazala zaidun dhahika, senantiasa Zaid tertawa, terus saking banyaknya dia tertawa sehingga disifati dengan ini, seolah-olah dia tertawa terus. Mazala zaidun amah dhahika, ataupun dia banyak apa? Safar, maka dikatakan mazala zaidun musafir, ya, safar terus. Ya. Saya ulangi, wa ma ya'malu hadzal amal, macam yang kedua yang dia beramal dengan amalan ini merafakkan isimnya menasabkan khabarnya dengan syarat agar didahului oleh penafian ataupun yang serupa dengan penafian ataupun yang mirip dengan penafian, nanti akan disebutkan apa itu syibhu an-nafi. Ada empat fi'il, zala, bariha, fati'a, wanfakka. Iya. Kalau Ibn Malik menyebutkan di dalam alfiyahnya juga, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar. Tansibuhu ka kana sayyidan Umar, ka kana dhallabata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha, fati'a wa anfaka wa hadhil arba'ani syibhi nafin awli nafin mutba'ah. Kana, itu merafakkan mubtada sebagai isimnya, wal khabar, menasabkannya, ya, dan menasabkan khabar gitu. Seperti contohnya, kana sayyidan Umar, ya. Ka kana dhalla, seperti kana dhalla, bata adha asbaha amsa, kemudian sara, ya, laysa. Kemudian zala bariha fatiha wa anfaka, empat ini li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Ya, ketika didahului oleh nafi atau syibhu nafi ya diikutkan amalannya seperti kana. Ya, fannafyu, kita ambil beberapa. Fannafyu, maka contoh didahului oleh penafian adalah, dan di sini penafiannya enggak mesti dengan apa? Huruf, boleh dengan isim. Yang dicontohkan di sini dengan huruf ya. Contoh, wala yazaluna mukhtalifin illa arrahim rabbuk. Senantiasa mereka manusia itu berselisih. Ya, berselisih. I'rabnya la harfu nafin gitu ya. Yazaluna fi'lun mudhari' marfu' wala mulanqab. Kita jarudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi'i. Apa? Di sini? Thubutu an-nun. Ya, ini ibani dhamma li'anu minal afalil khamsah. Ya. Kemudian, wahuwa min akhwati kana, dan yazalun termasuk teman-temannya apa? Kana. Itu apa amalannya? Tarfu'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian wawu di situ dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya, kemudian mukhtalifin wawu bukan fa'il, afwan. Ismu yazal, berarti ismu yazal, ismuha, isimnya. Mukhtalifin khabarnya yazal man sub wa alamat nasbi al ya niabatan anil fath hali annahu jam'u mudzakarin salim, mudzakar salim. Ya. Ya. Kemudian contoh berikutnya, lan nadraha alaihi akifin. Ucapannya kaumnya Nabi Musa ketika diperingatkan oleh Nabi Harun ya untuk berhenti dari menyembah selain Allah, yaitu al-ajl. Ya, mereka menjawab, lan nadraha alaihi akifin hatta yarji' ilaina Musa. Senantiasa kami akan i'tikaf kepada patung ini, anak sapi. Hatta yarji' ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Lan nadruha alaihi akifin. Bagaimana ya Rabbnya lan? Harfu naf'in wa nasbin wa istiqbalin. Nadruha fi'lun mudhari mansubun bi lan wa alamatu nasbi al fathah zahiru ala akhirihi. Ya, kemudian nadruha bagaimana fi'lun? Kemudian isimnya mana? Nadruha. Nadruha yang dicari apa? Fi'ilnya ya. Jangan dicari fa'ilnya, tapi dicari apa? Isimnya. Mana isimnya? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru apa? Nahnu, ya nahnu. Alaihi itu jar majrur muta'alliq dengan nadrah, dengan fi'il. Akifina ismu nadrah. Iya. Man? Subu alamat nasbi al-ya. Lianna jam'un. Jam'u mudzakarin. Mudzakar salim. Iya. Kemudian wa syibhuhu wa huwa an-nahyu wa du'a. Fal-awwalu ka qawlih. Kemudian syibhu atau ya, contoh berikutnya adalah yang didahului oleh syibhu yang mirip dengan penafian. Apa itu syibhu an-nafi? An-nahyu larangan, wa du'a dan doa. Jadi kalau salah satu dari zala, bariha, fatia, infaka didahului oleh nahi dan doa, maka dia pun dalam hal amalan sama dengan kana, merafakan isim, menasabkan apa? Khabar. Ya. Ya. Fal awal yang pertama yaitu apa yang didahulu oleh apa? Nahi, ya kan? Ya qawlihi, seperti ucapan penyair, sahih syamir wala tazal zakirul maut fa nisyanuhu dalalun mubin. Tadi nahi itu nahi dengan la ya. Ya, nahi dengan la. Sahih wa sahih tani sahibi munada murakham dibuang gitu. Sahibi aslinya sahih, wahai temanku. Syamir, semangatlah, sungguh-sungguhlah, cincingkan lengan bajumu. Wala tazal, ya zakiral maut, dan hendaknya senantiasa engkau, ya la tazal, hendaknya kau senantiasa gitu. Zakiral mauti, mengingat kematian. Fanisyanuhu dolalun mubinu, karena melupakan kematian adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena orang kalau sudah lupa mati, ya sudah. Dia akan berbuat semaunya. Ya. Di sini syaitnya mana? La tazal. Tidak oleh la nahiyah. La tazal zakiral maut. Ya mananya tadi. Ya. Senangnya kamu selalu. La tazal. Senangnya kamu senantiasa selalu ingat kematian. Karena melupakan kematian adalah kesalahan yang sangat nyata. Mau dibaca gak ya Rabnya nih? Yang suahid itu aslinya yang suahid. Yang suahid dibuang baknya. mengenai murakham, ada bahasanya. Di sini ada enggak ya? Ya. Mengenai murakham dia. Ya. Dan huruf nidanya dibuang. Hanya ya sahi dibuang. Ya, dibuang. Jadi dia mabni ala dhom, tapi di atas huruf yang dibuang. Artinya ya sahibu. Ya sahibu dibuang, ba'nya. Maka di kasar ya. Ya sahi, ya sahibu. Ya. Ada bahasanya, semoga di sini ada kalau salah ya. Kemudian syammir fi'il amr ya. Fi'il apa? Amr mabni ala as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Wala tazal la harfu nahi. Tazal fi'ilun mudhari apa? Majzum bila nahiyah. Alamat jazmi as-sukun wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta dzakira maf'ulun bih wa huwa mudhaf al-mauti mudhafun mudhafun ilaih. Syufa itu harfu ta'lil, maknanya karena gitu. Fanisyanuhu karena. Nisyanuhu itu adalah mubtada dan dia mudhaf ha mudhaf ilaih dolalun khabar mubin sebagai apa? Na'at tadi dolal. Ya. Ya cukup dulu ya kayaknya ya. Lumayan banyak ya. Insyaallah nanti kita baca masih yaitu apa yang didahului oleh apa? Doa ya, oleh doa. وثاني كقوله ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا في جرعائك القطر. هذا sanggung sampai di sini aja ya. Wasan yang kedua ini di sini. Yang kedua yaitu didahului oleh apa? Doa. Ala yaslami wa yaslami. Ya, wahai. Iya di sini. Harfun nida. Masuknya bukan kepada sesuatu yang bisa dipanggil ya. Yaslami, maka taujihnya, arahannya bisa dua. Pertama, ditakdirkan munadai mahdhuf ya qaumi itu. Ala ya qaumi bisa. Atau di dia tidak bisa untuk tanbih karena di sini sudah ada tanbih ala. Tahuilah, ya wahai kaumku, islami gitu. Bisa ya qaumi dibuang. Islami, pasrahlah, menyerahlah. Ya dar mayya wahai kampung halaman mayya. Nama seorang wanita, mungkin kasihnya penyair. Alal bila, pasrahlah engkau kepada kerusakan yang itu terjadi dengan perputaran waktu. Mau tidak mau akan rusak. Dar bisa mungkin rumahnya ataupun halamannya. Wala zala munhallan bijir'aikil qatr. Wala zala, di sini lainnya itu doa. Semoga senantiasa terus menerus al-qatr hujan munhallan bijir'aika. Turun deras di halamanmu. Di sini wala zala lanya untuk doa dan la zala semoga selalu hujan ya tercurah di halaman rumahmu di halamanmu ya. Di sini zala isinya apa? Al-qatru munhalan khabarnya didahulukan khabarnya ya dan isimnya diakhirkan boleh ya. Insyaallah nanti kita ulang lagi kalau perlu ya. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Atau bisa juga itu tadi ya karena di sini sudah ada mayya jadi munadanya itu ala ya mayya gitu lah. Atau ya dar mayya ya. Ala ya kan disebutkan ya. Jadi kalau ada ya, setelahnya datang sesuatu kalimat yang tidak bisa dipanggil, maka ditakdirkan. Isim yang bisa dipanggil. Di sini sudah ada di sini. Daro maya, berarti ya daro maya aslinya. Ala ya daro maya, ala ya daro maya. Wahai. Ala di sini untuk tanbih saja. Ya, untuk pembukaan. Wahai. Ya, wahai negeri ataupun rumah ataupun kamu halaman maya. Islami, menyerahlah, pasrahlah. Ya. Alal bila kepada kehancuran, kerusakan karena sebab perputaran waktu. Wala zala munhallan bijir'aikil qatr. Semoga senantiasa hujan membasahi, menyirami halamanmu sehingga subur. Kemudian juga menumbuhkan beragam tumbuhan, pepohonan. Ya. Ya doa di sini. La zala semoga maknanya. Ya. Ya sampai di sini. Ada yang belum paham? Nah, ini yang kedua ya. Iya. Yang pertama tadi yang dia beramal tanpa syarat. Yang kedua yang beramal dengan syarat. Syaratnya apa? Agar didahului oleh apa? Nafi ataupun syibhun nafi. Apa itu syibhun nafi? Apa? Nahiyah, la nahiyah. Ataupun nahi dan doa. Nahi dan doa. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.